paling hadisnya cuma 250 hadis saja. Bukunya paling 500 halaman lah. Kapan kita belajar ya, ikhwah? Mau ujian toh. Itulah ya, ikhwah, sebenarnya kekurangan kita. Tidak betul-betul memahami bagaimana cara belajar yang tepat, yang benar. Sehingga ilmu kita ya sesuai apa yang kita usahakan. Kita bisa menjawab ujian. Dapat 100, dapat 90. IP-nya tinggi. Namun setelah keluar dari kuliah, wallahu a'lam kemana ilmunya. Sehingga ilmu itu ya ikhwah sebenarnya, kalau antum pengen mengukur sebanyak apa ilmu kalian, antum masuk ke kamar mandi, dihitung. Kira-kira yang antum bawa ke kamar mandi berapa ilmunya? Berapa ayat, berapa hadis dihafal? Paham maksudnya? Cara mengukur ilmu kalian, ilmu kita, ya saat kita masuk kamar mandi, antum kira-kira apa yang saya hafal? Yang saya pahami apa? Kalau cuma yang dalam buku, atau dalam laptop, atau dalam netbook, itu bukan ilmu, ikhwah, itu ilmu orang lain. Antum pinjam saja. Ilmu antum sejatinya adalah ilmu yang antum bawa kemanapun anda pergi. Ilmu yang ada dalam hati kalian. Itulah ilmu sebenarnya. Makanya, ketidakfahaman bagaimana cara belajar akan mengakibatkan akibat yang fatal. Ya tadi, ilmunya tidak kekal. Karenanya insyaallah pada kesempatan kali ini, poin pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu keutamaan menuntut ilmu. Mengapa penting kita mengenal keutamaan-keutamaan menuntut ilmu? Karena dengan mengenal keutamaan atau pahala-pahala atau kelebihan-kelebihan yang Allah siapkan bagi mereka yang mau menuntut ilmu, minimal kita akan termotivasi dalam belajar. Orang Arab mengatakan, dan pepatah Arab dikatakan, man jahila syai'an adahu. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan menjadi musuhnya sesuatu tersebut. Orang yang bodoh akan sesuatu hal, maka dia akan menjadi musuhnya itu. Antum sekarang matematika suka enggak? Suka enggak? Kalau yang gak tahu ilmunya, dia gak suka. Makanya akan menjadi musuh bagi dia. Kalau orang berangkat sudah tidak suka, insya Allah mau kayak apapun dia berusaha untuk belajar, gak akan bisa. Maka, orang yang bodoh, tidak tahu akan suatu perkara, akan menjadi musuh bagi perkara tersebut. Kita bodoh, gak mengenal akan keutamaan ilmu, kita juga akan menjadi musuh bagi ilmu tersebut. Kita gak akan mempelajarinya. Kita malas mempelajarinya. Kita malas menghafalnya. Maka, keutamaan ilmu yang pertama adalah menuntut ilmu merupakan amalan yang paling mulia dan ibadah yang paling agung. Itu pertama. Menuntut ilmu, ya ikhwah, amalan yang paling mulia dan ibadah yang paling agung. Mengapa? Mengapa dikatakan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung dan amalan yang paling mulia? Karena Allah menegaskan bahwa ilmu, menuntut ilmu termasuk jadi jalan Allah. Makanya termasuk ibadah yang paling agung. Karena kita katakan bahwa puncaknya agama Islam adalah jihad. Sehingga ketika Allah menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan jihad di jalan Allah, berarti menuntut ilmu termasuk ibadah yang paling agung, amalan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kalian dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar-benar jihad. Al-Furqan ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadlah kalian, lawanlah mereka orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, bihi dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang sebenar-benar jihad. Maksudnya apa ya ikhwah? Kita diperintahkan untuk jihad dengan Al-Qur'an. Menggunakan Al-Qur'an sebagai sarana jihad. Tentunya tidak mungkin kita bisa menggunakan Al-Qur'an sebagai sarana jihad melainkan dengan mempelajarinya. Mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an, mempelajari akidah-akidah yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an, mempelajari adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an. Makanya untuk ilmu merupakan jihad di jalan Allah, sehingga merupakan ibadah yang paling mulia dan amalan yang paling agung. Abu Darda mengomentari ayat di atas. Ma min ahadin, kata Abu Darda, seorang sahabat, yagdu ilal masjid li khairin yata'alamu au li khairin yu'allimu illa kutiba bihi ajru mujahidin la yamqalibu illa ghanima. Ma min ahadin, tidak ada satu orang pun, yagdu, yang datang ke masjid, li khairin yata'allamu, untuk satu kebaikan yang ingin dia pelajari, atau untuk satu kebaikan yang ingin dia ajarkan, apa balasannya? Illa kutiba lahu ajru mujahidin, melainkan akan dituliskan baginya pahala seorang mujahid, pahala orang jihad di jalan Allah, yang tidak akan kembali melainkan membawa ghanimah, yaitu pahala yang besar. Itu perkataan Abu Darda. Beliau juga mengatakan dalam perkataan yang lain, man ra'al wudu wa warwah laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang menyatakan bahwa pergi dan pulang ke masjid untuk belajar bukan termasuk jihad di jalan Allah, sungguh akalnya telah kurang. Enggak sempurna akalnya. Itu juga semakna dengan apa yang Rasulullah tegaskan dalam sabdanya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, keluar ke masjid, keluar ke majlis taklim, keluar ke daerah lain, keluar ke negara lain, keluar untuk menuju Syekh Fulan, fi talabil ilmi, ingat, dalam rangka menuntut ilmu, apa balasannya? Fahuwa fi sabilillahi hatta yanji. Maka dia sesungguhnya sedang di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Selama dia keluar, maka dia berjihad di jalan Allah. Itu ya ikhwah, keutamaan yang pertama. Termasuk ibadah yang paling mulia karena merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu, namanya jihad itu bukan hanya dengan pedang. Jihad itu kan tujuannya menegakkan agama, mengibarkan bendera Islam, mendakwahkan agama Islam, menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah, itu jihad namanya. Maka jihad untuk menegakkan agama bisa terwujud dengan dua hal. Pertama dengan pedang, perang, jihad hakiki. Kedua dengan dalil, dengan hujjah, dengan ilmu. Kalian sebarkan ilmu. Mana lebih utama ikhwah? Jihad dengan pedang apa jihad dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dengan berdakwah? Mana lebih utama? Dengan ilmu. Mengapa? Lihat. Jihad dengan pedang, siapa yang ikut? Siapa yang bisa jihad dengan pedang? Bukankah orang yang bodoh pun bisa ikut jihad dengan pedang? Ulama pun bisa ikut dengan jihad dengan pedang? Ya tidak? Bisa. Umum. Namun, jihad dengan ilmu siapa yang bisa? Hanya mereka, orang-orang yang punya ilmu. Makanya lebih utama, lebih khusus orang yang berjihad dengan ilmu. Keutamaan yang kedua, ini sampai jam 11 ya? 11.30. Keutamaan yang kedua adalah gimana? Sebentar. Setelah itu oh gitu. Isanya kapan? 10:30. Berapa menit? 10. Nah, keutamaan yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Maksudnya apa ya ikhwah? Sekarang kita di abad keberapa? 20? Berapa? Hilang abadnya, lupa. Nah, abad 21, lihat. Sudah berapa abad kita meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Berapa jarak kita antara Nabi Muhammad SAW? 1400 tahun yang lalu. Ya tidak? Lihat, sangat-sangatlah jauh. Jikalau jarak yang sangat lama ini, dan kita masih mewarisi ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukankah merupakan kebahagiaan yang sangat, kebanggaan yang sangat besar bagi kita? Menjadi pewaris para nabi, menjadi orang yang mewarisi apa yang nabi wariskan, apa yang nabi tinggalkan, padahal jarak kita masya Allah 1400 tahun lebih. Sekarang tahun berapa? 1430? Masya Allah, lupa semua. Lupa apa gak tahu ini, gak tahu ya. 1433. Lihat, kurang lebih seperti itu. Kalau kita masih menjadi pewaris para nabi, sampai detik ini kita masih mempelajari ilmu-ilmu beliau, sungguh merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Beliau meninggal, apa kira-kira warisannya? Apakah meninggalkan kepada kita emas gunung, dirham, satu gudang, sepadang pasir gitu? Enggak. Namun mereka meninggalkan kepada kita ilmu. Sehingga apa kata Rasulullah? فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَدٍ وَاصِرٍ. Barang siapa mengambil ilmu tersebut, mewarisi ilmu tersebut, sungguh dia telah mewarisi warisan yang baik. Maka berbanggalah mereka yang menjadi pewaris para nabi, menjadi orang-orang yang sangat jauh jarak kita dengan nabi, namun masih menjadi pewaris para nabi, merupakan kebanggaan yang luar biasa. Keutamaan yang ketiga, ilmu itu akan tetap dan terus ada pahalanya mengalir, sedangkan harta yang kita timbun akan punah dan hilang. Itu keutamaannya. Kalau kita mau menimba ilmu, mau mempelajari ilmu, maka ilmu yang kita pelajari ya ikhwah akan terus mengalir pahalanya, jika kita amalkan dan dimanfaatkan orang lain. Berbeda dengan harta yang kita cari, yang kita tumpuk, yang kita usahakan segala daya upaya kita untuk menumpuk-numpuk harta siang dan malam, maka nanti tatkala kita meninggal dunia, ketika roh meninggalkan badan kita, sungguh pertama kali yang akan meninggalkan kita adalah harta benda kita, keluarga kita, yang kita jaga mati-matian, sampai mungkin kita merelakan jiwa kita, nyawa kita, kita relakan untuk menjaga harta benda kita. Namun tatkala kita meninggal, untuk diminta pertanggungjawaban, pertama kali yang meninggalkan kita adalah harta benda kita. Istri kita yang mengatakan mau hidup semati juga meninggalkan kita. Anak kita menjadi belahan hati kita, buah hati kita, juga meninggalkan kita. Orang tua yang menjadikan kita anak kesayangannya, anak emasnya, juga gak akan menemani kita. Maka yang ada adalah ilmu yang akan terus kita bawa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salat. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Maksudnya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari pahala. Tidak ada kesempatan lagi untuk mencari pahala. Untuk beramal tidak ada. Terputus sudah amalannya. Illa min talat. Kecuali tiga hal. Dia meninggal dunia. Mati dia. Sudah berkarang tanah dia. Namun terus pahalanya masih mengalir. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah. Sedekah yang? Sedekah. Amal jariyah. Sedekah yang antum berikan. Meskipun kecil. Jika kita hitung, namun jika kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah bisa menjadi amal jariah kita, pahala terus mengalir pahalanya. Antum bantu orang fukara, bantu bangun masjid, maka insya Allah mengalir pahalanya. Yang kedua, aw amalin yantaf aw ilmin yantaf aw bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Lihat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang antum tularkan. Meskipun kepada anak istri kalian nantinya bermanfaat, itu akan mengalir nantinya. Terus mengalir pahalanya. Meskipun kita telah tiada, meskipun kita tinggal nama saja, itu pun kalau punya nama, kadang-kadang enggak dianggap orang nama kita. Namun tetap pahalanya akan mengalir. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan awwala dan salihan yada'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Itu ya ikhwah, keutamaan yang ketiga. Ilmu akan terus mengalir pahalanya. Kemudian di antara keutamanya juga, orang-orang mempelajari ilmu nantinya, termasuk orang-orang yang Allah golongkan, Allah gabungkan dengan orang-orang yang bersaksi di atas kebenaran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 118, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ali Imran ayat 18. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu mana ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi bahwa Allah sendiri bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wal malaikah dan para malaikat juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Lihat, di sini Allah menyandingkan orang yang berilmu dengan malaikat dan Allah. Lihat, dengan para malaikat, makhluk yang Allah jaga dari dosa, makhluk yang paling taat dalam beribadah, makhluk yang jika Allah memerintahkan untuk sujud, dia akan sujud terus. Disandingkan kita dengan mereka, sungguh merupakan kelebihan bagi kita, bagi yang mau mempelajari ilmu. Kemudian juga di antara keutamaan menuntut ilmu adalah, ilmu merupakan perkara yang boleh kita hasad di dalamnya. Kalau antum ingin hasad, maka hasad dengan ilmu boleh. Maksudnya apa? Yang namanya hasad itu kan tidak boleh. Yang namanya iri itu kan tidak boleh. Namun boleh dalam dua hal. Apa saja? Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad melainkan dalam dua perkara. Hasad secara umum haram. Antum pengin apa yang orang lain dapatkan, kemudian berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang orang lain dapatkan, itu dosa haram. Hasad haram. Kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah kalian saling berhasad, beriri dengki. Dengki dan iri, sifat yang tercela, yang akan membakar seluruh amalan kita, bagikan api yang membakar kayu. Namun, Islam membolehkan hasad dalam dua perkara. Apa itu? Yang pertama, Rajulun atahallahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang lelaki yang Allah, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan dia manfaatkan untuk yang benar, untuk jalan-jalannya Allah, maka itu pantas kita hasati, pantas kita iri kepada mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan harta benda, kaya mereka namun tidak bakhil. Mereka gunakan, mereka habiskan harta benda mereka di jalan-jalan yang Allah syariatkan. Yang kedua, rajulun atallahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang lelaki yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, yakdi biha, dia amalkan ilmunya, wa yu'allimu, dan dia ajarkan ilmunya. Itu pantas kita hasad. Meskipun ulama menegaskan yang namanya hasad yang beliau itu istilahnya ghibtah dalam bahasa Arabnya, bukan hasad. Kalau hasad lebih kepada yang tercela. Kalau kita sebut dengan hasad secara mutlak, secara umum, maka yang dimaksud adalah hasad yang tercela. Kalau ghibtah itu hasad yang terpuji. Istilah khusus untuk hasad yang terpuji adalah ghibtah. Ya tadi hanya dua hal. Orang yang kaya yang Allah anugerahkan kekayaan namun digunakan dalam kebenaran. Dan orang yang Allah beri ilmu dan digunakan dalam yang diamalkan dan dia ajarkan ilmunya. Kemudian ini saya ringkas saja beberapa hal yang keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu adalah dia itu seperti tanah subur yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Orang yang berilmu itu seperti tanah yang subur yang bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan tanaman sehingga orang-orang lain bisa memanfaatkan ilmunya. Dia mengambil manfaat dari ilmunya dan orang lain juga mengambil manfaat dari ilmu diri ilmunya. Seperti tanah subur yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu yang Rasulullah bawa. Matalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan bagi ilmu yang aku bawa kata Rasulullah dan petunjuk yang aku bawa kata Rasulullah seperti hujan yang turun, fa asaba ardan, lalu menimpa tanah, mengenai tanah, bumi. Fakana minha ta'ifatan thayyibah, di antara tanah ada yang tanah yang subur, gembur. Apa sifat tanah tersebut? Qabilatul ma' fa'ambatatil kala' wal usba. Tanah tersebut menerima air, bisa menyerap air, dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu tanah yang pertama. Tanah jenis kedua, fakana minha ajadib, ada juga tanah yang gersang. Famsakatil ma', yang mampu menyimpan air doang, menggenang situ airnya, maka orang-orang pun bisa mengambil dari air tersebut minum, meskipun tidak bisa menyerap. Tanah kedua tanah yang keras, hanya bisa menampung air, tidak bisa menyerap air. Dan tanah yang ketiga adalah tanah yang keras sama sekali, tidak bisa menampung air, tidak bisa menyerap air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa maksudnya? Ilmu sama, ilmu yang Rasulullah bawa, maka pertama di antara kita ada yang memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu golongan pertama yang orang yang beruntung. Sehingga kata Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagaha. Semoga Allah mencerahkan wajahnya, menjadikan indah, menjadikan bagus wajahnya. Siapa? Orang-orang sami'a maqalati, orang yang mendengar omonganku, wa hafidhaha dan menghafalnya, fawa'aha dan memahaminya. Dia dengar pertama, lalu dia pahami, lalu dia amalkan dan dia dakwahkan. Jadi ibarat orang yang bisa menghafal hadis, bisa memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya seperti tanah subur yang menerima hujan. bisa menyerap, bisa menumbuhkan tumbuhan sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Golongan kedua, orang yang hanya bisa menghafal tok. Banyak hafalan dia. Al-Qur'annya banyak, sunnahnya banyak, hukum-hukumnya banyak dia pahami, dia hafalkan banyak. Kalau ditanya, bisa misalnya kalau disuruh baca, bacalah 3 ayat sebelum ayat ini, bisa enggak kira-kira? Mundur bacanya. Bacalah 3 ayat sebelum ayat ini. Bisa enggak, Mas? Dulu pernah ujian saya seperti itu. Bacalah 3 ayat sebelum ayat ini katanya. Masya Allah ini. Baca ayat, baca Al-Quran tapi mundur dari belakang ke atas ini. Banyak orang seperti itu hafal. Banyak orang antum tanya, sebutkan surat 7 ayat ke-17 ayat 12 langsung menjawab bisa. Banyak orang seperti itu, namun terkadang enggak memahaminya. Maka orang seperti itu hanya seperti tanah yang keras yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap air. Nah, masih mending. Karena orang lain bisa ngambil manfaat dari air tersebut. Yang paling parah adalah tanah yang tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung air. Itu yang paling parah, sudah enggak paham, enggak hafal, enggak berguna sudah, lebih baik mati dia. Nah, itu hadis sahih yang Allah, yang Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu ikhwah sekilas tentang keutamaan ilmu. Dan saya yakin masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu yang lain. Agak bahas panjang lebar tentang keutamaan ilmu. Karena sering kita dengar. Yang terakhir adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kapan itu? Di dunia, waalaikumsalam. Apa di akhirat? Dunia dan akhirat. Apa dunia? Jelas tentunya, orang berilmu akan lebih diutamakan. Orang berilmu akan lebih dihormati disegani. Itu di dunia. Contoh pengangkatan derajat oleh Allah di dunia bagi orang berilmu. Itu ya ikhwah, sekilas dan sedikit tentang keutamaan-keutamaan ilmu yang sering kita dengar, enggak usah kita panjang lebarkan. Yang lebih penting daripada itu adalah apa itu ilmu yang harus kita pelajari? Dari tadi kita mengatakan keutamaan dan menyebutkan keutamaan-keutamaan menuntut atau menimba ilmu. Orang yang menuntut ilmu dapat ini, dapat itu. Orang yang menuntut ini, seperti itu. Itu keutamaan. Kelebihan yang Allah akan berikan kepada mereka, para penuntut ilmu. Namun, kapan seseorang itu dikatakan berilmu ya ikhwah? Kalian sekarang belajar apa di kelas? Kapan dikatakan kalian itu mengilmui matematika itu kapan? Kapan dikatakan seseorang alim dalam matematika misalnya, pelajaran kalian? Kapan seorang dikatakan alim dalam fikih misalnya? Alim atau orang berilmu kapan? Ya ikhwah, ilmu itu adalah secara umum itu ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Berilmu itu maksudnya mengetahui sesuatu secara pasti sesuai sebenarnya. Itu ilmu namanya. Mengetahui secara pasti sesuai sebenarnya, itu ilmu. Maksudnya kalau antum mengetahui tidak secara pasti, bukan ilmu. Kalau antum mengetahui sesuatu perkara tidak sesuai sebenarnya, bukan ilmu. Contoh mas, 1 tambah 1 berapa? 2, itu pasti tidak? Namanya ilmu. Dikatakan berilmu kalau tahu 1 tambah 1, 2. Kalau ada menjawab 11, berarti bukan berilmu dia. Tidak berilmu. Namanya berilmu kalau dia mengetahui sesuatu perkara secara pasti sesuai sebenarnya. Sama, kalau kalian ditanya sekarang, apa hukum sholat? Wajib secara pasti, ya kan? Kalau saya tanya, apa hukum orang yang lupa membaca takbir? Sami Allahu liman hamidah. Orang bangun dari rukuk langsung berdiri tanpa membaca. Apa hukumnya? Atau contoh lain, apa hukum orang yang mandi besar tanpa niat misalnya? Orang misalnya habis junub malam-malamnya mimpi, langsung nyemplung kolam renang, habis itu mentas. Udah sah gak mandinya kira-kira? Hah? Dia gak pakai niat, atau mungkin pagi-pagi dia habis junub, jalan di kolam renang pinggirnya kecemplung, habis itu mentas udah saya anggap mandi aja ini misalnya. Udah rata semua kan badannya. Apa jawabannya? Apa mas? Nah ini gak berilmu namanya, gak pasti kan? Gak tahu kan kalian? Oh, gak berilmu. Loh, kalau kalian menjawab sah, kalau ragu, maka namanya gak berilmu. Kalau jawabannya salah, maka itu bodoh yang ganda namanya. Sudah bodoh tapi berlipat ganda. Jahl murokat namanya. Double bodohnya. Kalau orang itu menjawab, apa hukum ini? Tidak tahu, itu bodoh. Wajar. Kalau mengatakan hukumnya ini, ngawur dia, dan salah jawabannya, maka itu bodoh yang murokat. Double bodohannya. Bodoh yang ganda. Makanya dikatakan orang berilmu, kalau dia mengetahui sesuatu perkara secara pasti, sesuai sebenarnya. Itu baru berilmu. Nah sekarang, ilmu yang kita pelajari apa? Apakah tadi keutamaan yang di atas yang kita sebutkan akan diangkat derajatnya, akan mengarus pahalanya? Kira-kira ilmu apa yang dipelajari? Kira-kira ilmu apa sehingga dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang di atas? Apakah termasuk di dalamnya ilmu duniawi yang kalian pelajari di kelas selama ini? Terus apakah orang yang belajar bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia enggak dapat pahala juga? Ataukah hanya khusus ilmu syar'i, ilmu agama? Gimana ikhwah? Khusus enggak? Tidak. Ya karena kalian belajar lebih umum. Kita lihat, kita kembalikan ke syariat. Ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu, ketika Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ketika Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir kepada orang yang berilmu, siapa mereka? Ketahuilah ya ikhwah, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan, sampaikan kepada kita. Mencakup ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Yang penting ilmu agama, ilmu syar'i. Jadi ketika Allah memuji, akan mengalir pahalanya, akan ditinggikan derajatnya, termasuk disandingkan dengan para malaikat. Mereka adalah orang-orang yang belajar dan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syariat. Apa dalilnya? Bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan diberi ilmu. Di sini Allah menyebutkan secara umum kan ilmunya? Apakah dibatasi ilmu syariat? Tidak, namun yang dimaksud adalah ilmu syariat. Mengapa ya ikhwah? Mengapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan di dunia maupun di akhirat, terus baik dia, enak hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa tandanya? Apa tanda orang yang akan Allah kehendaki dirinya ada kebaikan? kata Allah, kata Rasulullah, yufaqihu fiddin, yaitu orang yang Allah jadikan dia faqih, faham akan agama. Lihat. Pemahaman sebaliknya apa? Kalau sabda Nabi berbunyi seperti ini, orang yang Allah kehendaki kebaikan akan difaqihkan dalam agama. Terus lawannya apa? Apa kira-kira ya, kawan? Berarti orang yang Allah kehendaki pada dirinya kejelekan tidak paham agama. Iya tidak? Iya, jadi di sini apa? Khusus ilmu agama. Diperkuat dengan tadi bahwa para nabi dan rasul tidak meninggalkan melainkan ilmu. Mereka tidak mewariskan harta, dinar, wala dirham. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau seandainya ya orang yang berilmu-ilmu duniawi itu mendapatkan keutamaan yang tinggi, niscaya nabi paling utama tentunya. Namun nabi sendiri hidup terkadang pun 3 hari tidak makan. Sampai Nabi pernah keluar mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Bahkan suatu hari beliau ketika datang ke Madinah mendapatkan orang-orang Madinah itu sedang mengawin silangkan kurma. Lalu dikatakan, kenapa dikawin silangkan, biarkan saja. Akhirnya para sahabat ngikutin, dibiarkan. Kenapa enggak berbuah akhirnya kurmanya? Setelah mereka ngadu, ya Rasulullah sekarang enggak buah kurma kami. Nah, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umri dunyakum, kalian lebih tahu, lebih faham akan perkara dunia kalian. Berarti apa? Hanya berkaitan dengan ilmu agama saja yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas. Semuanya para ulama menegaskan seperti itu. Contoh lain adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa beliau? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-As Qalani, ulama madhab Syafi'i. Indonesia kan Syafi'i, masa enggak kenal? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-As Qalani, ulama bermadhab Syafi'i. Dalam Fathul Bari, syarah Bukhari. Lihat, apa kata beliau ketika menjelaskan firman Allah, wa qurrabbi zidni ilman, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Apa kata? Apa kata beliau Ibnu Hajar? Beliau menegaskan, wadihud dilalah fi fadlil ilmi. Artinya ayat ini itu ayat yang Allah berbunyi, wa qul rabbi zidni, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan akan keutamaan ilmu. Mengapa? Karena Allah tidak memerintahkan Nabi untuk minta tambahan, melainkan minta tambahan ilmu. Menunjukkan apa? Lebih utama. Wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau, al ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i, ilmu agama, kata Ibnu Hajar. Mengapa? Yaitu ilmu yang memberikan kepada kita bimbingan untuk bimbingan, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ibadah kita, muamalah kita, ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan. Itulah ilmu agama. Nah, itu ikhwah, ilmu. Terus, kalau begitu, yang kalian belajar itu dapat pahala enggak kira-kira? Ntar habis ini pada keluar semua lagi. Jangan, kasihan ibu kalian sudah banting tulang, kepas keringat untuk cari uang mengolahkan kalian, kalian keluar di tengah jalan. Itu yang kadang kita sayangkan. Banyak orang itu yang sebagian keras, mereka udah kuliah, sudah sampai semester 8, keluar setelah ikut kajian. Kenapa? Karena itu gak ada keutamaannya. Apa gak kasihan dengan orang tuanya selama ini untuk sudah menaruh harapan pada anaknya, kira-kira tiba-tiba keluar saja putus sekolah tanpa ada sebab yang jelas. Terus bagaimana kalau gitu? Kira-kira boleh gak kalian pelajari? Atau bahkan terlarang? Belajar PKN. Ada gak PKN masih sekarang? SMA masih ada? Masya Allah. Gimana ya kuah? Belajar ilmu duniawi kalau begitu? Boleh tidak? Apakah terlarang? Kalau tidak terlarang, apakah mendapatkan pahala? Jawabannya adalah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu duniawi itu memiliki manfaat. Namun manfaatnya itu bak pisau yang bermata dua. Maksudnya apa? Tergantung siapa yang menggunakan ilmu tersebut. Kayak pisau, kalau pisau kan tajam, bisa buat bunuh, bisa juga buat bunuh ayam. Tergantung siapa menggunakan. Kalau buat bunuh ayam, buat nyate ayam, boleh, bermanfaat. Tapi kalau buat bunuh orang, maka berarti berdosa, termasuk kekufuran. Maka tergantung manfaatnya. Jikalau dia mempelajari ilmu-ilmu umum tersebut digunakan untuk menolong agama, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya, maka mempelajarinya pun juga mendapatkan pahala. Meskipun tidak secara langsung, tidak seperti di atas, kalau orang mempelajari ilmu agama langsung dapat keutamaan. Tapi kalau ilmu duniawi, tergantung nantinya untuk gunakan untuk apa. Tergantung manfaatnya untuk apa. Kalau untuk kebaikan umat ini, insya Allah dapat pahala. Sehingga termasuk firman Allah, wa'iddulahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Termasuk di situ kita mempersiapkan diri kita, memperkuat kita. Jikalau semua manusia belajar ilmu agama, siapa lain yang jadi dokter? Memang enggak butuh dokter. Siapa yang udah jadi insinyur dan lain sebagainya, pertanian dan lain sebagainya. Umat Islam butuh semuanya. Antum yang kejayaan Islam kembali. Kalau semuanya jadi ulama, jadi ustadz, ya enggak ada lagi yang kerja di lain. Maka setelah yang melengkapi, yang penting, jadilah dokter, namun dokter yang faham akan agama. Jadilah insinyur, boleh silakan, namun jadilah insinyur yang paham agama. Jadilah apapun kalian, namun yang paham agama. Kalau ada pilot, hafal Quran kan keren. Ya kan? Hafal Quran, paham agama, Masya Allah. Enak seperti itu. Saling kita mendukung, membantu untuk memberikan kejayaan umat. Maka kembali ke manfaatnya, apa digunakan untuk apa. Yang penting ikhwah, jangan meremehkan ilmu agama. Kalau orang mempelajari ilmu umum duniawi, lebih mementingkan ilmu duniawi dan meremehkan ilmu agama, bahkan menyuruh orang lain untuk meninggalkan ilmu agama, maka itu perbuatan sangat dosa. Allah mensifati orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya, Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, hanya mengetahui yang lahir saja, yang zahir saja dari perkara dunia, dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati ghafilun, dan mereka dari perkara akhirat lalai. Mereka mementingkan yang zahir, yang lahir. Karena orang kan identik kalau belajar ke pondok itu kira-kira apa mikirnya kalau di masyarakat kita selama ini. Saya masih ingat dulu ketika mau izin ke pondok, katanya ente ke pondok mau makan apa nanti. Karena apa? Orang ke pondok itu ibarat identik kepada hidup dari amplop saja misalnya. Gitu kan? Ya enggak selama ini kalian pahami? Enggak ya ikhwah. Enggak. Baik yang kita kerjakan. Jadi itulah ikhwah, ilmu yang harus kita pelajari. Yang ada keutamanya adalah ilmu agama secara khusus, ada ilmu, dilihat dulu manfaatnya. Kalau begitu apa hukumnya? kita telah mengenal keutamaannya, mengenal pula ilmu apa yang harus kita pelajari. Yang ketiga, apa hukumnya? Apa hukum mempelajari? Apa hukum belajar untuk ilmu? Apa hukum belajar untuk ilmu syariat? Apa hukum belajar menuntut ilmu umum? Adapun ilmu syariat di ikhwah, secara umum mempelajari ilmu agama dan arti memperdalami itu adalah fardu kifayah. Fardu kifai, wajib kifai kata orang. Apa artinya? Pernah dengar belum? Wajib kifai itu artinya apa? Apa mas? Apa gini-gini? Apabila sudah dilakukan orang lain, kata mas, katanya kalau sudah dilakukan orang lain, maka gugur kewajiban dari orang lain. Yang lain tidak berdosa lagi. Berarti kalau ilmu agama itu satu Indonesia, satu orang tak belajar, yang lain belajar nyantai aja ya. Kan itu katanya, kata mas kan, yang penting kalau dikerjakan oleh orang lain, satu meskipun satu orang, maka yang lain tidak wajib lagi. Maka Indonesia cukuplah siapa saja kita utus satu orang aja belajar gitu. Kita tidak belajar lagi. Gitu? Tidak. Artinya itu ya ikhwah, jika sebagian orang telah menuntut ilmu dan mencukupi, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain untuk menuntut ilmu. Perlu tambahan, mencukupi. Kalau cuma kita katakan sebagian telah mengerjakan, enak, cukup satu orang kok cukup. Namun perlu kita camkan di sini, arti yang benar fardhu kifayah adalah apabila sebagian orang telah melakukannya, dalam hal ini menuntut ilmu, dan telah mencukupi. Kalau di Indonesia cuma satu orang, cukup enggak kira-kira? Kalau di Sukoharjo cuma satu orang, cukup enggak kira-kira? Untuk mendakwai jutaan umat manusia, cukup enggak? Enggak. Makanya harus kita katakan, jika sebagian telah melakukannya dan mencukupi. Ingat, batasnya mencukupi. Kalau belum cukup, yang lain masih berkewajiban. Tidak gugur kewajibannya. Itu secara umum. Hukum asal menuntut ilmu adalah wajib kifai atau fardu kifai. Wajib atas sebagian orang. Ingat, telah mencukupi. Kalau belum mencukupi, yang lain pun masih wajib untuk melaksanakannya. Bisa makanya adzan sekarang. Apa adzan hukumnya? Kifayah sekarang kalau di Indonesia seorang kok, satu orang kok di Istiqlal adzan. Di sini butuh adzan enggak? Masih butuh kan? Maka telah mencukupi batasannya. Kalau mencukupi baru yang lain gugur kewajibannya. Kalau satu masjid satu orang cukup ya kan? Satu masjid masa 5 orang adzan. Itu baru berlebihan. Yang penting batasannya mencukupi. Namun ya ikhwah, terkadang menuntut ilmu bisa menjadi fardu ain, wajib ain. Ingat, namanya wajib itu ada wajib kifayah, ada wajib ain. Maka secara umum menuntut ilmu hukumnya wajib kifayah. Namun terkadang menuntut ilmu bisa wajib ain, wajib atas semua orang. Dituntut kita mempelajarinya. Masing-masing kita harus belajar ilmu agama. Kapan itu? Apa patokannya? Apa menjadi ukuran? Tolak ukur dikatakan ilmu itu wajib ain kapan? Tolak ukurnya adalah saat sebuah ibadah atau muamalah yang ingin ia kerjakan tidak mungkin terwujud kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Itu patokannya. Apabila suatu ibadah atau muamalah berkaitan jual beli, sewa menyewa misalnya, atau pergadaian, itu muamalah yang ingin ia kerjakan, dia ingin ibadah, ingin haji misalnya, ingin sholat misalnya, ingin zakat misalnya, ingin puasa misalnya, atau dia ingin jual beli misalnya, Dan perbuatan ini, ibadah maupun muamalah, tidak mungkin terwujud kecuali dengan berilmu. Maka harus kalian pelajari dulu. Kalian pengen sholat, kalau tidak paham sholat, maka jadi fardu ain, wajib ain bagi kalian. Pengen zakat, tapi tidak paham, tidak bisa, maka wajib ain bagi kalian. Pengen puasa, tidak paham, maka wajib ain bagi kalian. Pengen jual beli yang benar, tapi tidak paham, wajib ain bagi kalian belajar jual beli. Yang penting, berkaitan dengan pribadi masing-masing, beda-beda. Kalau orang miskin, wajib tidak belajar haji? Wajib tidak? Tidak. Nanti kalau pengen haji, wajib. Meskipun sekarang belajar tidak masalah, boleh beli saja untuk ilmu. Jadi berbeda-beda tergantung orang, kembali ke individu masing-masing. Dia pengen melakukan suatu perbuatan tidak punya ilmu dan harus belajar dulu sebelum mengamalkannya, maka jadi wajib ain bagi dia. Itulah hukum menuntut ilmu, ya ikhwah. Namun ya kalau bisa kita anak muda jangan sampai nunggu sampai wajib dulu. Misalnya ini belum puasa, berarti usah belajar puasa dulu gitu. Tidak ya ikhwah. Apalagi kita di zaman sekarang ini, zaman yang banyak muncul bid'ah, banyak manusia yang suka berfatwa tanpa ilmu. Sekarang ini kan banyak kan para ustadz yang keluar di TV-TV itu, yang sering mengatakan jamaah itu siapa? Ya jamaah itu siapa? Hah? Gak tahu anak. Yang penting terkadang anda lihat, sengaja saya lihat tuh acara TV seperti itu. Anak pengen tahu. Ternyata mereka itu masya Allah, tidak pernah bilang saya gak tahu. Ditanya apapun bisa jawab. Subhanallah. Yang artis tiba-tiba jadi ustadz atau ustadzah. Ada Mama Dede, ada siapa lagi? Banyak sekali. Banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kalau musim Ramadan, banyak ustadz dadakan juga. Tahu-tahu ke mimbar saja. Maka zaman sekarang yang muncul banyak bid'ah, bid'ah yang menyertai kita sejak kita di kandungan pun udah banyak bid'ah, ya enggak? Ada pitonan, ada ntar gede keluar juga ada selapanan, ntar mau jalan, mau keluar mau jalan kayu ada natah, natah apa? Natah lemah misalnya. Artinya kalau orang anak itu udah mau turun ke bumi, ada baca lagi dikurung dalam kurungan ayam itu, iya kan? Macam-macam. Ini bid'ah udah banyak sekali. Sejak kita di kandungan sampai mau mati pun, bahkan sampai mati pun, ada bid'ah di situ. Kemudian juga banyaknya perdebatan dalam permasalahan agama yang jelas. Yang jelas jadi gak jelas sekarang ini. Ya kan? Yang jilbab itu sudah wajib, sekarang bisa dikatakan gak wajib, ya kan? Iya, sama orang jil bisa gampang. Yang Islam liberal dikatakan itu cuma kebiasaan Arab saja, adat sana saja. Dia bisa mengatakan bahwa negara itu tidak wajib, tidak perlu dan tidak boleh ikut campur masalah agama. Kalau negara itu membatasi jumlah agama di Indonesia, tidak boleh. Biarkan orang berkeyakinan apa adanya, biarkan Ahmadiyah, biarkan ini dan itu. Alasannya apa? HAM, hak asasi manusia. Alasannya apa? Negara itu ngurusin dunia, bukan ngurusin akhirat. Keyakinan enggak boleh. Jangan kira mereka enggak berdalil. Mereka berdalil. Apa dalilnya? Dengan sabda Rasulullah, anta a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Maka kalau berkaitan dunia, sudah enggak perlu ada negara ikut campur. Itu ikhwah, mereka membolak-balikkan fakta. Maka tidak semua orang yang berdalil itu betul. Dengan adanya keadaan seperti ini, itu menuntun kita atau memotivasi kita untuk rajin-rajin belajar menuntut ilmu. Meskipun kalian itu belajar di umum, maka tidak menghalangi untuk belajar agama. banyak orang yang belajar umum justru lebih baik daripada mereka yang di pesantren. Banyak buktinya kan? Antum melihat di situs-situs itu Muhammad Abduh Tuwaisikal misalnya, apa belajar beliau? Kimia, namun masya Allah. Orang yang pesantren kalah, tidak bisa apa-apa. Maka pinterlah kalian dalam dunia, namun agama jangan dilupakan. Minimal buat apa yang antum butuhkan, minimal. Minimal buat yang antum kerjakan kesehariannya. Antum jadilah apapun yang kalian suka, namun punya agama, punya manhaj yang jelas, punya akidah yang lurus, punya ibadah yang benar. Itulah ilmu, mempelajari hukum, mempelajari ilmu syar'i. Terus kalau ilmu agama, ilmu dunia gimana hukumnya? Ya tadi kembali ke manfaatnya. Jikalau ilmu dunia itu sangat dibutuhkan, jika tidak ada yang mempelajarinya, maka umat Islam akan terbelakang, maka fardu kifayah nantinya. Katakanlah industri misalnya. Kalau enggak ada perindustrian nantinya, kalau enggak ada yang mempelajarinya, umat Islam terbelakang, maka wajib mempelajarinya. Fardu kifayah tentunya. Maka kembali ke manfaat juga. Kembali ke manfaat Islam itu sendiri. Apa ini? Berarti kemudian tanya jawab habis berarti materinya. Tinggal 10 menit lagi. Lanjutkan istirahat terus tanya jawab. Berarti enggak ada materi lagi. Enggak usah, cukup saja. Masih banyak sebenarnya. Itu kan baru berapa poin tadi kan, baru mempelajari keutamaan, terus tadi ilmu yang dipelajari itu apa, lalu hukumnya. Belum nanti sekarang kan tadi kita katakan syarat keutamaan ilmu. Jangan kita orang yang belajar ilmu langsung dapat keutamaan tersebut, tidak. Ada syarat-syaratnya. Orang belajar di pondok, jangan kira langsung mereka baik dapat keutamaan, enggak. Ada syarat-syaratnya. Masalah itu 2 poin besar sebenarnya, namun tidak masalah, kita singgung sekarang secara ringkas, masih 10 menit. Sekarang poin, apa syarat supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu? Karena, ya ikhwah, tidak semua orang belajar ilmu agama langsung dapat keutamaan tersebut. Tidak semua yang masuk pondok pesantren langsung dapat keutamaan di atas. Tidak semua yang bergelar keagamaan pun langsung dapat keutamaan di atas. Mau MA ke, atau LC ke, atau apalagi doktor ke, atau PhD. LC apa lucu-lucu? Kaliannya. Raisen LC itu. Tapi LC itu sekarang udah diubah sebenarnya. LC itu kalau Mesir masih LC gelarnya, tapi kalau lulusan Timur Tengah sekarang udah berubah jadi BA. Ya setara S1 tapi BA sekarang, Bakalrius. Ya, itu istilahnya sekarang. Namun kalau udah kadung LC udah, setiap lulus dari sana langsung tulis LC gitu aja. Untuk mempermudah. Kan BA kan di Indonesia berapa itu BA tuh? Sarjana apa S? BA itu apa zaman duluan itu? Dulu anak BA, dulu kan masih ada kepala sekolah anak di SD Ngadiman BA. Nah, jadi apa syarat supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas? Tidak gampang ya ikhwah, karena perlu kita camkan, namanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, ya kan? Kalau itu ibadah, maka ingat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang di atas yang banyak sekali itu, ada syaratnya, diantaranya, pertama kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Syekh Abu Bakar Abu Zaid mengatakan, إِذَا فَقَدَ الْإِلْمُ الْإِخْلَاسَ النِّيَّةُ intaqala min afdalit ta'ati la ahattil mukhalafat. Jikalau menuntut ilmu itu kehilangan keikhlasan, maka yang tadinya amalan yang paling mulia akan berubah menjadi amalan yang paling hina, pelanggaran yang paling besar. Menuntut ilmu yang tadi merupakan amalan mulia, kalau hilang ikhlas, maka menjadi pelanggaran yang paling besar. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza aliman sihhatun niyyah. Ilmu itu tidak akan ada menyamainya bagi yang benar niatnya, bagi yang ikhlas dalam belajar. Terus, kapan seseorang dikatakan ikhlas dalam belajar? Apakah cukup mengatakan aku ikhlas? Sudah kita anggap ikhlas? Kapan seseorang dikatakan ikhlas dalam belajar? Ingatlah ikhwah, seorang bisa kita katakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Pertama, jika dia berniat untuk menjalankan firman Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Pertama, ada empat nantinya. Kedua, dia berniat untuk menjaga syariat atau menjaga agama. Yang ketiga, dia berniat untuk melindungi syariat dan membelanya. Dan yang keempat, dia berniat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Empat hal. Seseorang dikatakan ikhlas, pertama, jika dia tatkala menuntut ilmu, berniat menjalankan perintah Allah. Pertama. Kedua, dia berniat dalam menuntut ilmu untuk menjaga syariat Allah. Dan yang ketiga, dia dalam belajar berniat untuk melindungi syariat dan agama Allah. Dan yang terakhir, dia belajar menuntut ilmu untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Empat hal. Orang kalau sudah mengumpulkan empat hal ini, maka bisa kita katakan ikhlas dia dalam menuntut ilmu. Pertama, berniat menjalankan firman, menjalankan perintah Allah. Karena Allah pun berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam. Apa fa'lam? Berilmulah. Itu perintah. Kalau dia belajar dalam rangka menjalankan perintah Allah, ikhlas berarti. Jadi kalau belajar untuk paksaan orang tua, untuk tujuan duniawi misalnya, maka jangan harap pahala. Bahkan Rasulullah mengancam, man ta'allamal ilma mimma yabtagha bihi wajhullah thumma yata'allamuhu li talabi ardhid dunya lam yajid 'irfal jannah. Barang siapa mempelajari ilmu agama yang harusnya dituntut untuk karena mengharap wajah Allah, lalu dia mempelajarinya karena mengharapkan duniawi, niscaya dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya toh enggak dapat. Maka tidak mungkin dapat keutamaan di atas. Harus dengan niat yang ikhlas. Yaitu pertama, dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kedua, untuk menjaga syariat dan melindunginya. Ketiga, sama, menjaga dan melindunginya. Sekarang agama ini kan banyak orang yang merusaknya. Banyak musuh-musuh yang benci. Baik dari kalangan kita sendiri, dari dalam yang masuk ke jil misalnya, atau syiah misalnya. Semua tujuannya sama, menghancurkan agama ini. Semuanya tujuannya menghancurkan agama ini. Ahmadiyah juga. Belum lagi musuh-musuh yang jelas orang kafir. Maka perlu kita jaga. Belum lagi orang-orang bid'ah, ahli bid'ah yang menyebarkan syubhat. Maka perlu kita jaga dari bid'ah, dari pengerusakan musuh-musuh Allah. Tentunya bisa kita raih kalau kita mau belajar. Kalau datang syubhat, kalau kita tidak belajar, mana mungkin kita bisa membantahnya. Itulah, dan yang terakhir, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu syarat pertama. Syarat pertama, harus ikhlas. Syarat kedua, supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu, orang yang belajar ilmu, dia harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Belajar ilmu yang berdasarkan Al-Quran sama Sunnah. Al-Quran dan Sunnah digabung, berpegang teguh kedua-duanya, tidak beda-bedakan, tidak ada mengatakan Qur'ani saja, tidak. Kedua-duanya adalah sumber syariat, harus dipegang teguh, dijalankan dan diperjuangkan. Allah menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita thumma yusallimu taslima." An-Nisa 65. Demi Allah, tidak beriman kalian sampai kalian itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim di antara kalian. Lihat, atas apa yang kalian perselisihkan. Menegaskan, orang itu enggak sempurna imannya kalau enggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Maksudnya mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah menegaskan, "Alaikum bisunnati." Enggak, kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa' rasyidin. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham kalian dan tinggalkanlah perbuatan bid'ah, perbuatan baru. Semuanya perbuatan baru itu bid'ah. Ini tidak adalah kesesatan. Maka dalam belajar sama harus mengikuti Al-Quran sama sunnah. Ikutin ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Apakah cukup? Tidak. Tambah syarat ketiga, harus berjalan di atas manhaj yang benar, manhaj salaf saleh. Kenapa ya ikhwah? Syekh Albani menegaskan, "Faman kana yuridu haqqan ar-ruju'a ila al-kitabi wa sunnah falyalzamhu ar-ruju' ila ma kana 'alaihi ashabun nabi." Barang siapa yang hendak ingin betul-betul kembali ke Al-Qur'an sama sunnah, betul-betul ingin mengamalkan Al-Qur'an sama sunnah, apa kata beliau? "Falyalzamhu ar-ruju' ila ma kana 'alaihi ashabun nabi." Harus dia kembali, harus dia mengikuti apa yang diikuti, apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ya ikhwah? Sekarang coba lihat. Adakah umat Islam yang terang-terang mengatakan mengingkari Al-Qur'an? Ada enggak? Adakah umat Islam yang terang-terang mengingkari sunnah, mengingkari Al-Qur'an dan sunnah? Tidak ada. Semua yang mengatakan Al-Qur'an dan sunnah. Namun terkadang dari segi prakteknya mereka sangat-sangat jauh dari sunnah. Kadang-kadang orang mengatakan Al-Quran sama sunnah, namun dibolak-balikkan, dipelencengkan sesuai dengan kehendak mereka. Jil katakanlah, pakai ayat, pakai hadis, namun untuk mendukung propaganda mereka, keyakinan mereka. Mengapa ya ikhwah? Karena tidak kembali kepada pemahaman sahabat dalam belajar. Al-Quran sama sunnah semuanya adalah teks-teks umum. Antum bisa tarik kemanapun Anda suka. Semuanya global, umum. Diartikan kemana saja, gampang. Ya kayak orang Jawa itu suka menggatuk-gatukkan. Kalau enggak selamatan, anaknya masuk angin, sakit lah. Itu gara-gara enggak selamatan. Cocok kan biasanya? Gatuk memang. Pinter orang Jawa itu sebenarnya. Pinter menggabung-gabungkan. Lihat saja di masyarakat itu. Ada sesuatu yang aneh digatukkan ke sini, gatuk memang, nyata kan? Ya enggak? Gatuk memang. Sama, orang-orang satu bisa menggatuk-gatukkan ayat sama sunnah sesuai kehendak mereka. Bisa mereka mengatakan dalil ini, dalil itu yang kesesatan? Bisa. Namun enggak benar. Mengapa? Tidak didukung dengan pemahaman yang benar. Dan supaya sama dan memahami Al-Quran sama sunnah, harus diikuti pemahaman yang benar, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat. Sehingga kalau terpenuhi tiga syarat ini, insyaAllah dia mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak di atas. Jam 11 lebih 2 menit. Kita akhir kalau begitu, istirahat 10 menit, lanjutkan tanya jawab insyaAllah. Kita ikhwah, kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Nah, ikhwah, meskipun tadi masih ada satu poin sebenarnya, yaitu tentang adab-adab untuk ilmu, namun tidak usah, kita insyaallah di lain waktu lah. Yang penting ilmu yang kalian pelajari ada dua macam nantinya, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Rasulullah menegaskan Al-Qur'anu hujjatun lak au alik. Al-Qur'an itu bisa menjadi senjata yang membahayakan kalian, merugikan kalian kalau enggak kalian amalkan, dan bisa juga menjadi syafaat bagi kalian. Menunjukkan apa? Ilmu ada dua, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Sehingga kita sering berdoa, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat tidak mungkin kalian raih kecuali dengan melakukan, memenuhi adab-adab menuntut ilmu. Terkadang ini yang kurang dari kita. Kita belajar rajin, menghafal ini dan itu. Tadi, ilmu hanya menjadi wawasan tok yang nempel di kepala kita. Tidak merubah perangai kita, hak kita. Kenapa? Tidak menggunakan adab-adab yang benar dalam belajar. Makanya para ulama menegaskan, bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab yang benar, akan dipelajari, dipahami ilmu. Maka para ulama ikhwah itu, mereka belajar, sebelum belajar ilmu, belajar adab terlebih dahulu. Sehingga ilmu mereka berkah dan manfaat. Kalau sekarang enggak, sekarang mereka banyak anak pondok itu, sendiri yang lihat itu, wawasan doang. Hafal mereka Al-Quran, hafal mereka hadis, namun terkadang sangat-sangat jauh dari amalan. Ya tidak? Itu berarti kan tidak? Orang pondok sama anak umum, bagus mana? Umum kan? Sebagian gitu, sebagian insya Allah. Tidak semuanya tentunya. Sebagian seperti itu, lebih bagusan anak umum. Mengapa ya? Ilmu jadi wawasan saja, tidak mendarah daging, tidak masuk ke mereka. Insya Allah di lain waktu, kalau kita ada waktu, insya Allah bisa kita sambung. Nah, silakan bertanya. Terserah. Kalau bisa jangan jam, nggak bisa ya pas. Ya. Ini curhat apa? Kasian banget nih mas ini. Apa itu? Ibu saya semangat buta gini. Yang ngomong sih tapi saya mungkin ambil pakai logat keratonan kali. Nah, menyikapi orang tua yang marah-marah, yang temperamental sama tadi, meskipun kita sudah bersuara malam berpelan namun masih marah, wallahu a'lam, insyaallah bukan kesalahan kita. Kalau memang itu bukan kesalahan kita, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, berkata lemah lembut, namun ternyata orang tua masih marah-marah, maka insya Allah bukan termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Namun tetap kita menyikapinya dengan lemah lembut, kita hadapi dengan baik, dengan kepala dingin. Yang namanya orang marah kan sebagian akalnya tertutup kan, kita berbuat baik apapun ya dianggap salah tentunya. Ya tunggu sampai reda baru kita nanti diskusi kembali. Seperti itu. Insya Allah nggak termasuk durhaka. Ingat, syaratnya kesalahan bukan dari diri kita. Meskipun berkata lembut, kalau kita yang menjengkelkan ya sama saja kan. Nah, yang penting intinya siapa yang salah. Kalau itu bukan kesalahan kita, maka ya insya Allah bukan termasuk durhaka. Intinya kesalahan siapa. Karena berkata yang lembut pun tidak menjamin kalau masih lembut tapi nyelekit. Kan sama saja. Lembut tapi nyelekit. Kemudian tadi apa yang kedua tadi? Apa tadi yang kedua? Itu aja. Kayaknya ada dua tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Kayaknya Fani pada malas ya. Nah, ini dari Afwan Ustaz. Di tempat kuliah saya terdapat mata kuliah agama yang mempelajari semua agama. Mata kuliah agama yang mempelajari semua agama. Ya. Tidak hanya agama Islam, namun juga Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Namun gak diwajibkan tuh kalian belajar seperti ini? Sekarang kan semua sekolah menyediakan pelajaran masing-masing agama kan? Artinya menyediakan pelajaran untuk agama mereka. Kecuali kalau sekolah Kristen khusus, tentunya kan beda. Tapi kalau sekolah umum, kan menyediakan semua pelajaran agama setiap agama masing-masing. Jadi wallahualam, kita mau gimana lagi, terpaksa sudah. Kalau memang antum hanya bisa belajar di situ, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting antum mengingkari dalam hati kalian. Kalau tidak bisa mengingkari dengan perbuatan, tidak bisa mencari sekolah yang lebih selamat, sekolah yang memang betul-betul hanya menjaga agama Islam, mengajarkan Islam saja, tidak bisa mencari itu karena 1, 2, 3 faktor yang banyak yang tidak bisa antum tinggalkan, maka ya bismillah di situ dengan catatan antum menjaga adab-adab Islam, pergaulan Islam, dan tidak menyetujui dengan itu, dengan mengakui adanya agama yang banyak, semuanya benar karena tujuannya sama, kata mereka. Sama-sama menyembah Allah kok, namun hanya beda nama saja. Sama-sama mengajarkan kebaikan kok, ya kan, kata mereka, hanya beda nama saja. Itu salah. Sekali antum meyakini itu benar, sekali antum meyakini agama mereka itu benar, maka berarti kita bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Tetap jangan kita bikin frontal, buat misalnya langsung demo atau mungkin langsung mengkritik mereka. Karena itu adanya, itu tuntutan pemerintah untuk menjadikan pembelajaran semua agama sesuai dengan agama masing-masing siswa atau mahasiswa di situ. Wallahu'alam. Kemudian, Ustaz, tolong Ustaz berbagi perjalanan Ustaz menuntut ilmu din. Masa ini saya cerita, supaya kami dapat termotivasi menuntut ilmu yang hak ini. Belajar apa? Yang penting aku anak seperti kalian. Anak lahir dari keluarga yang tidak kenal agama. Artinya, abi anak, bapak saya pun tidak sholat. Dulu ketika saya masih kecil sampai saya masuk pondok, tidak sholat sama sekali. Umi saya sempat sholat, namun akhirnya tidak sholat juga ngikutin bapaknya. Kakak-kakak saya juga sama. Bolong-bolong, kadang-kadang saja. Paling rajinnya pas Ramadan saja. Itu keluarga saya. Adik pun sama. Adik pun masuk ke umum bahkan. Adik anak masuk semea. Adik anak cewek. Tapi udah punya anak dua. Baru anak satu lagi. Kemudian saya kenal agama itu ketika kelas 3 SMP menjelang Eptanas saat itu. Eptanas, saya kenal agama, baru ikut kajian. Kenal, ikut kajian, seperti biasa. Namun tidak berubah akhlak saya, masih seperti itu. Hanya ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan pak. Ikut kajian sini tuh di sana, sini cuma sudah habis bulan selesai apa, habis sepan kemasip namanya, kemasip namanya, selesai apa? Pengen cari sekolah. Saya orang ingin sekolah, ingin katanya lah sekolah di umumnya biar jadi orang, biar jadi orang katanya. Tapi saya lain enggak tahu terbisa kok tiba-tiba terbetik buat untuk masuk petik doa anak sampai kan padahal enggak ada sanjui. Namun terus saya berusaha bahkan saya memaksa bahkan masa-masa jahil anak bangsa sampai orang tua menangis saat itu. Yang penting saya pengin masuk pondok, enggak mari pondok saya enggak sekolah. Bismillah akhirnya dengan terpaksa orang tua melepas juga. Akhirnya saya pergi sendirian ke dari sekolah mana daftar ke Alisa sendirian. Sana. Saya salat tiga udah sekolah di sana. Di sana sekolah selama 4 tahun selesai, habis itu di sana ngajar sebenarnya ngajar setahun, habis itu ke Jakarta ngambil prakuliah setahun, baru kuliah di Jakarta. Nah, di Jakarta lah saya baru merasakan kehidupan sebenarnya. Ternyata wallahu a'lam, ternyata memang butuh perjuangan untuk belajar agama di sana, karena kita hanya dapat uang saku itu paling maksimal itu 500 ribu rupiah per bulan. Itu pun turunnya kadang-kadang setahun sekali, setengah tahun sekali baru turun. Dan kita sudah utang sana utang sini. Dan tahu sendiri biaya hidup di Jakarta berapa? Kan? Kos saja, kos petak saja enggak ada kamar mandi itu 500 ribu. Kosong-kosongan satu petak doang ukuran 2.5 x 2.5 500 ribu. Kamar mandi di luar. Kalau mau bagus itu minimal 1 juta. Dengan biaya makan, kalau untuk makan, makan setok itu nasi tok itu berapa? 2.5 nasi tok. Dari tok ada dari itu 2.5. Itu dihitung 1% itu makan. Bahannya menganikin saja, bahannya dapat ditambah, tidak dapat dari orang apa? Sudah, atas. Akhirnya atas sekolah kita terkadang menjadi nomor kita dan bantu kita, bantu dan bantu sini dan juga. Nah, namun dengan lah kalau kita sen dengan ilmu sen kita untuk mau sungguh untuk belajar jalan sungguh insya Allah belajar jalan sampai sepertinya bisa sampai sekarang sana di lantar sana di sana dan tahun di sana tahun di Jakarta pulang ini karena pulang ke mana memang karena di Jakarta memang enggak di Jakarta anak enggak lihat orang anak enggak itu lihat orang banyak tuh yang makanya orang mas anak sering ngelamun Jakarta itu ngelamunnya pas nih kita pasnya kadang sering sendiri sering bagaimana anak-anak pekerjakan untuk cari uang. Uang. Orang tuanya berdiri ada di sana tuh, di pintu ada dekat tuh ada nyuruh anaknya ada keliling. Minta. Masya Allah. Lalu mereka untuk melihat malam hari itu, Masya Allah. Banyak orang yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Di Firman Terminal. Belum lagi anak jalanannya. Belum lagi antung gedung tinggi di belakangnya juga seperti itu orang yang hidup komo kekurangan. Belum lagi samping bagana di sana itu tuh di sana itu kan sehari enggak cari kerja ada yang bang parkir saja. Akhirnya baru mandi ya dia kontrakan. Dia kontrak lagi yang lebih kecil dan lebih murah. Cari sisa dari kontrakan untuk hidup. Rumah dia kontrakan kan dapat uang. Uangnya sebagian buat kontrak, sebagian makan. Itu di Jakarta. Dan sangat bagus. Artinya di anak bagus kalau di anak ini. Saya kemarin saya kata mengatakan banjing mengatakan diri itu penting melujar. Itu tor. Tawis meter. Tor ngomongnya. Meter. Makanya tinggal anaknya memutuskan untuk pulang ke sini. Meskipun kamu dari materi, gampang di sana. Di sana tuh ya ikhwah dikit aja. Antum kalau privat enak. Mau cari uang privat gampang. Tinggal nulis brosur. Privat, menerima privat, tuh punya nomor ini. Sudah, nilai antum. Tinggal antum pasangkan nomor-nomor di rumah yang bagus, pagar. Bagus. Pasang di tanda nomor di tempat ayam rumah bagus, ayam pengen antum. Bagus, kan? Antum nyari uang berapa, ataupun dapat uang berapa bulan. Dapat bulan. Itu di sana. Bahkan antum ngisi khutbah baju mat saja. Di sana itu, dulu ketika anak masih belajar, anak selalu mengisi. Sekali ngisi itu cuma setengah jam atau 1/40 dapat 350 itu masih ke bawah 350 sekali kalau sekali kalau sebulan kalau sebulan berapa enak uang di sana enak namun wallah alam kenapa ingin pulang kampung untuk dakwah di rumah itu ikhwas sekilas. Kemudian 5 menit mana yang mana orang yang tidak mengerti ilmunya, tidak mengamalkannya. Itu adalah ikhwah yang saya katakan, yang kita kurang satu poin, bagaimana adab menuntut ilmu. Bagaimana orang yang mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkannya. Itu orang nanti akan orang percaya dia akan dia yang tidak ada punya yang punya tidak mengamal. Dan juga ini contoh atau tanda-tanda ilmu orang tidak bermanfaat. Karena di antara ciri nanti ilmu yang manfaat adalah amalkan. Syekh Abu Bakar Abu Zaid menegaskan dalam ilmu dalam bukunya Hilyah Talibul Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu, disebutkan di sana min ala nafati ilmi, di antara tanda dia ilmu nafi dan ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan dan pemiliknya tidak sombong, dia rendah hati dan menjadi pemimpin, jadi pemimpin tidak terkenal. Di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu diamalkan. Bahkan dengan mengamalkan ilmunya, ikhwah, antum diajar ilmu yang lain. Man amila bima ya'lamu, 'allamallahu bima lam ya'lam. Bahkan siapa mengamalkan ilmu yang ketahui, sudah diketahui, Allah mengajarkan kepada ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Di mukaddimah fikih di sahih al-fawzi. Orang yang belajar ilmu namun tidak mengamalkannya lebih buruk daripada orang yang bodoh. Jadi enggak tahu mengamalkan, tahu mengamalkan. Besar dosa kepada mereka, dosa bodoh kan mereka ilmunya. Makanya kalau antum tahu ilmunya itu harus dituntut hati untuk lebih berhati-hati sana. Semakin kita baik, semakin kita besar pula imbangnya akan mengulang. Kemudian ilmu itu terdiri dari apa saja? Maksudnya itu ilmu itu terdiri dari apa saja? Apa yang pertanyaan? Paham, Mas? Ilmu itu terdiri dari apa saja? Nah, udah anak enggak paham pertanyaannya. Terdiri dari apa saja? Macam kalau tadi macam ilmu. Jadi ilmu syariat semuanya mencakup dan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah, ilmu amal, dan hukumnya sesuai dengan kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Patokannya selama antum itu dia ilmu untuk ingin kerja ilmu yang maka masih kerja lain itu ilmu. Itu ilmu. Ya kawan, adapun ada enggak ilmu ladun, enggak ilmu dari sekolah itu tidak ada. Sudah ya? Apa denakli dan akli tentang wajibnya menuntut ilmu? Nah, denakli jelas dan juga Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu adalah menuntut ilmu adalah umatan atas umat baik wanita maupun laki-laki. Umum di situ hadis. Yang penting baik umat ini pun wanita, baik laki wajib wanita. Ilmu dari sunnah. Adapun dari Al-Quran, firman Allah, falaula nabiyyun minkum firqatan minhum yatafaqqu tafaqqin. Hendaklah sebagian di antara kalian ada segolongan untuk pelajari ilmu agama, jihad. Tidak semua sebagian belajar ilmu agama. Sebagian itu menunjukkan kepada kita ya, hendaklah sebagian mempelajari ilmu agama. Itu dan yang nakli dari Al-Qur'an yang bersun Al-Qur'an. Adapun akli dasar akal, ya jelas kalau antum pengen amal atau perkara masa kan ngawur. Kan tidak mungkin, makanya perlu belajar terlebih dahulu. Kita tidak mengamalkan, kita bisa perkarakan suatu perkara, jadi kita tidak mempelajari terlebih dahulu. Jadi konsekuensinya, belajar hukummu, hukumnya. Apa pengertian bid'ah? Panjang lebar, tidak usah kita bahas. Antara dengan pembahasan ini adalah perbedaan pengertian bid'ah dan sunnah. Perbedaan itu sunnah, satu muhabbarah. Bagaimana maha mengistilah dalam memahkan ilmi yang telah dan menjauhi rasa malas, jazakumullahu khairan katiyah. Ini semua orang penyakit, semua orang. Istiqomah dalam telabul ilmi dan menjauhi malas. Istiqomah ya Allah. Pertama, antum berdoa bahana kepada Allah Subhanahu supaya dijadikan termasuk orang yang istiqomah. kata Rasulullah SAW, kul amantu billah tumma istakmu ketengalan kepada kubah lalu kepada Allah malah sekalian istiqomah bukan yang terpenting. Untuk istiqomah sering saja baca bagaimana si sama para sahabat para salaf di dalam belajar bisa sehingga pasti bisa terbagi jerih payah ke dalam belajar bagaimana perjalanan bermil-mil untuk mencari hadis saja dia bagi nahan nahan lapar berhari-hari untuk belajar di kamar dia harus pemar mengemban untuk belajar mereka yang datang dari Afrika datang ke Iringet ketemu Ahmad sambil Ahmad di penjara tidak boleh mengajar sampai jadi pintu meminta namun diberi hadis oleh Imam Ahmad imamnya sampai dikeluarkan Imam Ahmad jarak rumah itu perjuangan mereka dan belajar dengan mereka batas biar mereka biar kerap cantum di dalam sir alam bala bisa sarap dalam cantum buku yang berjudul Al Musyawwik ila Qiraatil Kitab motivasi untuk membaca buku untuk menuntut ilmu banyak buku-buku seperti itu yang gimana menyebutkan dan belajar bagaimana mereka itu membaca buku yang menyebutkan bagaimana niat Islam ini dalam belajar bagaimana orang yang banyak buku itu kita umurnya banyak buku itu daripada buku umurnya dengan baca seperti itu insyaallah bisa memberikan motivasi untuk itu juga saat menjelaskan malah karena sendiri ya ikhwah kalau pas lagi malas antum paksa antum kalau sifat antum ke belajar pas nggak masuk insyaallah ya kalau antum rumah dipaksa antum kalau anak ini anak sendiri masa lagi malas biasanya jalan kalau saya tapi jalannya di tokonya nong toko buku dulu Jakarta saya kan ahal libur Sabtu Ahad pas apa biasanya nongkrong di toko buku dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore baca pindah-pindah yang gratis kalau ketemu bagusnya baca kalau yang di murah kalau baca di toko buku yang bagus jadi sudah ada hibah sendiri untuk nggak bisa belajar nggak konsen sudah buku-buku lain buku ringan buku cerita bagaimana sebuah mereka anak suka dengan cari majalah-majalah isu-isu paling panas seperti tapi bukan isu-isu majalah-majalah yang isu keagamaan karena suka berita bahasa suka buku-buku dan buku ini itu jadi tahu sedang ada perdebatan apa sedang ada itu bantahan apa atau ada buku-buku cerita ringan tapi ikhwah itu bukan novel bukan resep apalagi udah itu dulu itu nah kan untuk dirasa malas wallahu a'lam ini lah ikhwan terima kasih atas husna imaikum ihtilam amatum kesalahan kekurangan wa akhiru da'wana alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.